بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah, masih dalam bab bayanu syai' min anwa'is sihir, penjelasan tentang beberapa macam-macam bentuk sihir. Qala al-musannif rahimahullah walinnasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar wa man sahara faqad ashraq وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Dan juga dinasai dari hadis Abu Hurairah, مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً, barang siapa yang membuat ikatan, ikatan-ikatan sihir. Ada istilah dan cara tertentu yang mereka sepakati, biasanya pecahan kaca atau cermin dengan kayu atau apa, kertas, kemudian diikat dengan benang tertentu. Kemudian dia tiup. Nafatha fiha, nafatha, nafs. Itu meniup dengan meludah, itu nafatha. Artinya ikatan itu setelah diikat, tentunya dengan jampi-jampi atau mantra-mantra tertentu, kemudian tukang sihirnya meniup dengan meludah padanya, pada ikatan tadi. Maka dengan itu dia telah sihir, telah mempraktekan berbuat sihir, dan yang sihir berarti telah musyrik. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dipasrahkan padanya. Wallahiyadzubillah. Qala rahimahullah hadzal hadits dzakarahul musannif min hadithi Abu Hurairah wa azahu lin-Nasa'i wa qad rawahu an-Nasa'i marfu'an wa hasanahu Ibn Muflih. Demikian hadith oleh musannif disebutkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Nasa'i. Nasa'i pun meriwayatkannya marfu' sampai ke Rasulullah SAW. Dan itu dihasankan oleh Ibnu Muflih. Namun hadis Zahabi rahimahullah menyebutkan yang benar mauquf sampai hasan. Hadis tidak sampai marfu ke Rasulullah SAW, tapi mauquf kepada Hasan. Diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Qauluhu walinnasai, adapun Nasai, wal imam al-hafid, imam hafid Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abu Abdurrahman Sahibu Sunan wa ghairiha. Pemilik Sunan, ini Sunan Nasa'i dan beberapa kitab beliau yang lain karena banyak. Selain Sunan, Sunan sendiri beliau punya dua, ada Sunanul Kubra, ada Sunanus Sughra atau dikenal dengan Mujtaba. Dan kalau dikatakan diriwayatkan Nasa'i, akhrajahu ashabus sunan arba'ah, hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan yang empat, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, maka yang dimaksud as-sughra, al-mujtaba, bukan al-kubra. Mujtaba seperti namanya, ringkasan yang beliau ambil dari kitab induknya, Sunanul Kubra. Beliau juga punya Isyratun Nisa dan beberapa yang lain. Rawa'an Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa ibn Bashar wa Qutaybah wa Khalqin. Meriwayatkan dari yani syuyukh beliau, syekh-syekhnya, Muhammad ibn al-Muthanna digelari dengan Az-Zamin, Muhammad ibn Bashar digelari dengan Bindar, Qutaybah ibn Sa'id al-Baghlani, dan ketiganya, Muhammad bin Muthanna, ibn Bashar, dan Qutaybah, memang menjadi syuyukh ashab kutubus sittah, guru langsung dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tiga syekh ini. Dan masih banyak yang lain syekh beliau. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi bi'ilalil hadith. Dan dikenal kealiman beliau, diakui terutama dalam ilah-ilat hadith, ilal-ilal hadith. Mata sana 33, walahu 88 sana. Beliau meninggal tahun 303 Hijriah pada usia 88 tahun, sehingga Nasa'i akhiruhum wafatan, dari ashab kutubus sittah 6 kitab induk tadi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari 6 ini yang paling terakhir wafat adalah Nasa'i di antara mereka. Qauluhu man 'aqada 'uqdatan tsumma nafadha fiha faqad sahar, yang mengikat-ngikat kemudian meniup meludahnya telah menyihir. I'lam anna saharah idza aradu amala sihir aqadul khuyut wa nafathu wa nafathu ala kulli uqdah. Ketahui bahwa memang kebiasaan para tukang sihir kalau mereka mau mempraktekkan sihirnya, mereka bikin ikatan-ikatan. Tiap ikatan mereka tiup dengan ludahnya tadi. Hatta yan'aqida kullu ma yuriduna minas sihir. Tujuannya agar yang dimaukan oleh mereka dengan sihirnya bisa terjadi, bisa lancar kepada korban yang diinginkan. Qala ta'ala, ini seperti Allah sebutkan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan annaffatsat fil 'uqad, yakni sawahir allati yaf'alna dzalik, yaitu para tukang sihir yang melakukan itu. Disebut nafathat Dari ini tadi, nafathayan futhu, yang niup-niup dengan meludah tadi. Duh, duh, duh. Duh, duh, duh. Ikat-ikatan. Nafathat memang mu'annath. Perempuan, karena memang seringnya atau banyaknya, jadi semenjak dulu, para tukang sihir itu, para dukun itu dari kaum wanita. Tidak berarti selain mereka enggak masuk, sama. Kita berlindung diri dari tukang sihir, dukun laki maupun wanita. Tetapi ayat menyebutkan naffathat, jamak mu'annath, karena memang seringnya perempuan mudah untuk diperbudak oleh syaitan dari kalangan jin. Fil uqad tadi, tiupan di ikatan-ikatannya. Wannafth wannafakh ma'arrik wahuwa dunat tafal. Tadi, nafath, tiupan dengan riq, dengan ludah. Sedikit. Dunat tafal, gak sampai tafal. Karena kalau tafal, tafala, yatfulu, itu meludah sudah. Artinya banyak ludah keluar. Dui, itu tafal. Tapi ini nafath, nafathat, sekedar untuk syarat sihir mereka yang dimaukan oleh para syaitonnya. Du, du, du. Wannafath fi'lu sahir. Dan ini perbuatan atau amalan si tukang sihir. Fa'idha takayyafat nafsuhu bil khubuth wasyar alladhi yuriduhu bil mas'hur wa yasta'inu alaihi bil arwahil khabitha nafakha fi tilkal uqda nafkhan ma'ahurid fayakhruju min nafsihi al khabitha nafasun mumazijun lisyari wal adha muqtarinun lirrikil mumazij lidhalik. Begitulah mereka kalau sudah ingin berbuat jahat kepada korbannya, ingin mencelakai korbannya, dari jiwa dia yang memang jahat, si tukang sihir, memang jelek jiwanya, ditambah dia minta bantuan, pertolongan dari para jin-jin kafir yang juga merupakan arwah yang jahat, wal'iyadzubillah. Lalu dia tiup-tiupkan di ikatan-ikatan tadi dengan sedikit ludahnya, maka keluar kejahatan itu melalui tiupannya ke ikatan itu yang kemudian berpengaruh dengan izin Allah. Berpengaruh kejahatannya itu kepada korbannya yang diinginkan. Sehingga bisa sakit, bisa ini, bahkan bisa mati, terbunuh. Ada pengaruhnya, kejahatannya. Makanya Allah mengajarkan untuk mukminin berlindung diri kepada Allah dari mereka. Karena memang ada pengaruhnya. Waqad tusa'idu huwa warruh, waqad tasa'ada huwa warruh, asyaitaniya ala adhal mas'hur. Begitulah jiwa jahatnya, bahu-membahu dengan syaitan yang jahat untuk mencelakai korban. Fayusibuhu sihir biidnillah al-qawni al-qadarila syar'i. Qalahu ibnul qayyim. Maka dengan izin Allah qadari, kauniyah, qadariyah, bisa berpengaruh, kena. Ketika korbannya tidak melindungi dirinya dengan wirid-wirid syar'i, dengan rukyah-rukyah syar'i, terganggu, tersakiti. La syar'i itu bukan izin Allah atau bukan kehendak Allah yang syariah, karena kalau dalam syariat Allah enggak akan ridho dengan sihir. Kehendak Allah syariah, Allah murka, Allah benci, Allah larang. Tapi kehendak kauniyah qadariyah menentukan demikian, karena enggak ada sesuatu terjadi di alam semua ini kecuali dengan kehendaknya. Kauniyah qadariyah. Bala, fitan, sebagai cobaan dan fitnah bagi manusia. Itu kesimpulan dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim. Wa man sahara faqad asyrak, dan yang sihir dia telah musyrik. Nassun fi anna sahir musyrik. Nas bahwa tukang sihir itu musyrik. Man sahar faqad asyrak, yang sihir telah musyrik. Nas. Idh la yata'atta sihir biduni syirik. Kama hakahul hafidh an ba'dihim. Karena memang sihir telah lalu. Enggak akan bisa terjadi kecuali dengan syirik. Tidak mungkin bisa dilancarkan kecuali dengan syirik, dengan bantuan-bantuan syaitan tadi. Jiwa tukang sihirnya sudah khabith, kejem, jelek, jahat. Ditambah dengan kejahatan syaitan, maka semakin kuat untuk mempengaruhi atau mencelakai korban yang dimaksud. Makanya enggak akan mungkin sihir terjadi kecuali dengan syirik. Dan itu yang Rasul katakan, wa man sahara faqad asyrak. Yang sihir maka telah musyrik. Qauluhu wa man ta'allaqa syai'an wukila ilai, ay man ta'allaqa qalbuhu syai'an bihaitsu ya'tamidu alai wa yarju wa qalahu Allahu ila dzalika syai'. Yang tergantung kepada sesuatu, Allah pasrahkan kepadanya. Hatinya bergantung kepada sesuatu itu. Berharap sangat, takut sangat. Bukannya kepada Allah, maka Allah pasrahkan kepada sesuatu itu. Faman ta'allaqa ala rabbihi wa ilahihi wa sayyidihi wa maulah rabbi kulli syai' wa malikihi kafahu wa waqahu wa hafidhahu wa tawallahu fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka seorang muwahid yang bergantung hanya kepada Rabbnya, Tuhannya yang melindungi dia, Tuhan dan penguasa segala sesuatu, Allah cukupi dari segalanya. Allah lindungi, Allah jaga. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Firman Allah, alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah mencukupi, maha mencukupi hambanya, melindungi hambanya, menjaga hambanya, dalam Az-Zumar. Wa man ta'allaqa ala sahara wa syayatin wa ghairihi minal makhlukin wa qalahu Allahu ila man ta'allaqahu fahalak. Tapi sebaliknya, kalau ketergantungannya kepada para tukang sihir, ketergantungannya kepada para syaitan atau makhluk-makhluk lain selain Allah, Allah pasrahkan kepada yang dia bergantung padanya. Dan disitulah kebinasaannya, ketika manusia bergantung kepada selain Allah. Wa man ta'ammala dzalika fi ahwalil khalq wa nadhara bi ainil basira ra'a dzalika ayanan wa hadha min jawami'il kalim wallahu a'lam. Dan yang melihat kenyataan di kehidupan akan tahu dan semakin sadar kebenaran apa yang disebutkan oleh beliau. Ketika orang sudah bergantung kepada selain Allah, maka akan dipasrahkan kepada sesuatu itu. Di dalam hadis, walaupun tidak khusus terkait sirf, aqada uqdatan, seringnya dilakukan oleh mereka untuk memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Terkadang itu dilakukan saat awal nikah. Ini manusia ada yang jiwanya kotor, kejam, jahat, gak ada rahmatnya, berpenyakit, na'udzubillah, hasad, ngelihat fulana kok dinikahi fulan. Maka dia datang ke tukang sihir atau semisalnya, dukun. Ini, aqada uqdatan. Seringnya kemudian dengan sihir ini, si lelaki, si suami, gak bisa mendekat kepada istrinya. Tidak bisa untuk berbuat layaknya suami dengan istri. Seperti terhalangi, seperti dijauhkan, terkadang ada perasaan benci, perasaan marah, padahal dia cinta dan ingin membangun rumah tangga atas dasar kasih sayang dengan perempuan ini, istrinya. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat terkait sihir ini, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka pelajari sihir yang dengannya memisahkan antara suami dengan istrinya. Yang semula secara manusiawi dan wajar, normal, suami ya cinta ke istrinya, sayang. Sebaliknya pun begitu, istrinya cinta, sayang ke suaminya. Tapi dengan sihir ini seperti ada jurang yang memisahkan di antara mereka. Bukan kemauan mereka. Tapi karena kejahatan sihir. Terhalangi seorang suami dari istrinya. Seringnya itu, walaupun tidak hanya itu, semua bentuk sihir. Asyahid termasuk dari sihir adalah membuat ikatan-ikatan ini dengan ditiup-tiup, dengan mantra-mantra untuk mengirim kejahatan kepada korban yang disihir. Wah, ini termasuk amalan sihir, bikin ikatan-ikatan dengan tiupan-tiupan dibarengi dengan mantra-mantra dan jampa-jampi tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan sihir. Dan dengan itu sebagian orang juga tergantung kalbunya kepada para tukang sihir. Kalau dirinya na'udzubillah atau keluarganya terkena sihir, bergantung untuk bagaimana agar orang ini yang korban terselamatkan, terlepas dari sihirnya. Berharap dan bergantung sangat kepada si tukang sihir. Merengek-rengek, ngemis-ngemis. Kalau perlu bayar, ngasih ini, itu. Yang penting ini sembuh, terlepas dari sihirnya. Tergantung, berharap kalbu kepada selain Allah. Bukannya kepada rukyah yang syar'i, bergantungnya, berharap kepada Allah dengan qiraah, ayat-ayat Quran, atau doa-doa yang masyru', tetapi kepada parang tukang sihir ini. Maka dipasrahkan kepadanya, semakin terhina, dan disitulah kehancurannya. Dipasrahkan berarti kepada makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dipasrahkan pada dirinya bisa membuat seseorang itu bangga diri. Mana bisa? Aku mampu, bisa, pede dengan kemampuan atau yang ada pada dirinya, yang dia miliki. Bukannya dia pasrah dan berharap kepada Allah, tapi pada dirinya. Dan itu balasan dari Allah, dipasrahkan pada dirinya sendiri. Akhirnya dia ujub, bangga diri, dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia perbuat. Dan dengan itu pula, hancur dan binasa manusia. Wal'iyadzubillah. Oleh sebab itu, pasrahlah selalu kepada Allah. Kita seorang muwahhid belajar dan mendidik dirinya untuk pasrah dan menyerahkan segalanya, berharap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia, kepada makhluk secara umum. Kepada makhluk jin ataupun manusia, sebisa mungkin jangan menunggu dan berharap bantuan dari mereka. Tapi kepada Allah, sekejap mata pun jangan kamu terlepas darinya. Kamu selalu mengadukan, meminta, memohon, dan pasrah, berharap, bergantung, bersandar kepada Allah dalam seluruh dan segala urusanmu. Oleh karena itu, orang yang pasrahnya, berharapnya kepada sesuatu, tidak akan mendapati apa yang dia harapkan. Dan itu balasan lain dari Allah. Dipasrahkan kepada sesuatu itu. Makanya diharamkan tamaim, tamimah. Raja-raja, tulisan-tulisan tertentu, digantung-gantungkan di atas pintu, di atap rumah, di mobil atau apa sajalah. Berharap mereka dengan itu selamat dari mara bahaya. Dipasrahkan kepada itu semua. Maka tidak mendapati apa yang dia inginkan dengan itu. Karena segala sesuatu di tangan Allah SWT. Allah yang Maha Kuasa. Begitu pula yang berharap dan meminta kepada kuburan-kuburan. Dipasrahkan kepada itu. Sehingga dia enggak akan mendapati apa yang dia harapkan. Wukila ilai. Man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Yang berharap, bergantung kepada sesuatu, dipasrahkan kepada sesuatu itu. Apapun itu selain Allah. Sekarang kalbunya ini bergantung kemana, kepada siapa? Dia sakit, berharap sembuhnya ke siapa? Dia ingin pelaris, ingin rezeki, ingin jodoh, ingin ini, ingin itu. Ke siapa harapan itu dia gantungkan, berharap sangat ke siapa? Disitulah banyak manusia terpeleset ke dalam hal-hal yang musyrik. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipasrahkan kepada semua itu. Firman Allah, وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang lebih sesat? Artinya enggak ada, dia yang paling sesat. Orang yang berdoa berharap kepada selain Allah, yang itu enggak akan bisa menjawab dan mengabulkan doa dia sampai yaumul qiyamah. Sampai kapanpun. Wong itu benda mati, tulisan, atau orang-orang yang telah mati. Allah katakan tidak ada yang lebih sesat dari dia. Dia orang yang paling sesat. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini, perlu kita ketahui terkadang uqdah itu jelas, terkadang samar sekali karena sangat kecil atau bahkan mungkin tidak terlihat. Ikatan yang dibuat oleh para tukang sihir, para taghut ini. Sebisa mungkin, kalau memang itu ditemukan dan dilihat, maka dihancurkan, dilepas, dan dibuang, atau dibakar. Karena dengan itu banyak membantu untuk lepasnya pengaruh sihir dari korbannya yang terkena sihir. Perkara lain bahwa nafatha fiha, tentunya dibarengi dengan bacaan-bacaan tertentu, dibarengi dengan mantra-mantra tertentu, komat kamit mulutnya sambil meniup-niup di ikatan tadi. Sehingga sihirnya terjadi atau berpengaruh dengan dua hal. Yang pertama dengan ikatan, yang kedua dengan bacaan yang dibarengi dengan nafas tadi, tu. Dengan dua ini, kemudian sihirnya akan beroperasi dan berpengaruh dengan izin Allah kepada korban yang dikehendaki. Tentunya bacaan-bacaan itu diinginkan oleh mereka mengundang atau memanggil para syaitan dari kalangan jin untuk kemudian meminta bantuan kepada mereka, isti'anah yang itu hanya boleh kepada Allah. Makanya mereka musyrik, kafir billah. Dipanggil dan dipuja-puja, ditaati dengan mantra-mantra atau bacaan yang mereka sebut. Oleh karena itu, seperti Syekhul Islam nukilkan, sepakat para a'immah, setiap kata atau ucapan yang tidak jelas, kamu tidak faham maknanya, tidak boleh diucapkan. Terlebih kalau itu terkait yang bau-bau ke arah sana. Khawatir itu memanggil jin. Pujaan kepada para syaitan jin. Meminta bantuan pertolongan kepada mereka. Sementara kamu gak tahu apa artinya. Kalau bahasa manusia kan jelas. Sama-sama orang faham. Kemari, pergi, makan, ambilkan, dan seterusnya. Tapi ada kata-kata, kalimat yang kamu sendiri gak paham apa maknanya. Ironisnya, terkadang banyak dari kaum muslimin, atau anak-anak kaum muslimin, Allah yuslihuhum, aslahahumullah, mengucapkan itu sebagai mainan dan guroan. Sebagai contoh, kalimat yang terucapkan, simsalabim. Kata apa ini? Bukan bahasa Indonesia. Apa maknanya? Enggak jelas. Abrakadabra. Apa maknanya? Kita enggak tahu. Di kamus pun enggak akan kamu dapati lafaz abrakadabra. Simsalabim. Khawatir na'udzubillah bisa-bisa kalimat ini maknanya memanggil syaitan. Atau pujaan kamu kepada syaitan kafir. Atau meminta bantuan kepada mereka. Dan memang seringnya kan diucapkan oleh orang-orang itu. Tukang sulap. Atau yang melakukan ritual-ritual yang semacam itu. Bisa jadi itu bahasa yang mereka gunakan. Untuk memanggil para syaitan. Meminta bantuan mereka atau memuja kepada syaitan ini. Haram. Enggak boleh. Di dalam hadis pula, ketika Rasulullah SAW sebutkan, وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ, bahwa kalbu, hati manusia, kalau sudah bergantung kepada sesuatu, itu yang dia cintai. Itu yang dia ridhoi. Manusia ketika telah lepas dari Allah, bergantungnya dan berharapnya kepada selain Allah akan mendapat madharat, yang di situ kehancuran dan malapetaka bagi dia dunia dan akhiratnya. Sementara seorang hamba tidak ada kemaslahatannya baginya, tidak ada keselamatan baginya, tidak ada kebahagiaan baginya, kecuali ketika ketergantungannya, cinta dan ridhonya, berharap dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mencukupi segala hajat dan kebutuhannya. Telah lalu ayat tadi, alaisallahu bikafin abdahu. Allah Maha mencukupi hambanya. Makanya di dalam syariat dilarang orang itu minta diruqyah. Karena dengan itu, kalau dia minta, membuka pintu ketergantungan kalbunya kepada selain Allah. Dalam hal ini kepada tukang ruqyahnya. Dan begitulah kenyataannya. Kalau kamu dapati, kalau kamu lihat, orang-orang yang minta diruqyah, ketergantungannya kepada tukang ruqyah lebih besar ketimbang kepada ruqyah itu sendiri. Mereka gak peduli, gak paham, gak ngerti, gak ngurus apa yang dibacakan ruqyahnya seperti apa. Ketergantungannya kepada tukang ruqyah ini. Sehingga dia semakin menganggap, semakin yakin dia sembuh, dia ini terbebas hanya karena orang ini. Yang ngerengek-ngerengek, ngemis-ngemis, minta untuk diruqyah ini, berharap sangat, terlebih kalau nama-nama tertentu yang dikenal. Wah, ahli ruqyah. Ketergantungan orang kepada dia, bukan kepada ruqyahnya. Bukan kepada lafad-lafad, misalnya itu bacaan Quran, atau doa, atau semisalnya. Bukan itu, tapi kepada orangnya. Kepada orangnya. Dan itu kenyataannya. Orang kalau sudah minta didoakan, minta diruqyah, membuka pintu untuk kalbunya itu bergantung kepada orang itu. Bukan lagi kepada Allah, makanya dilarang. Wala yastarqun, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak minta untuk diruqyah. Karena makna ini. Ibnul Qayyim rahimahullah lil faidah menyebutkan, aku pernah sakit di Mekah beberapa hari enggak sembuh-sembuh. Artinya berobat ini itu enggak sembuh. Sampai kemudian aku ruqyah diriku sendiri. Beliau sendiri meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan Al-Fatihah. Demi Allah, kata beliau, tidak aku dapati obat penyembuh yang lebih mujarab, lebih efektif dari bacaan Al-Fatihah. Asal engkau mengerti cara dan bagaimana meruqyahnya. Yang para ulama jelaskan, asal engkau mengerti, ini penting dari Imam Ibnul Qayyim. Artinya, kamu meruqyah diri kamu sendiri dengan penuh harap dan bergantung kepada Allah. Berdoa. Ketika kamu baca Al-Fatihah ini, meruqyah kamu ingin sembuh dari penyakit ini. Harapan. Ketergantungan kamu dan harapan kamu, permohonan kamu, keinginan kamu untuk sembuh dari penyakit yang kamu derita, itu gak akan bisa sama dari orang yang meruqyah kamu. Gak akan bisa. Kalaupun diruqyah oleh fulan bin fulan, apa dia berharap sangat ingin kamu sembuh seperti kamu sendiri ingin sembuh? Ya gak mungkin. Gak akan ada yang lebih ingin sembuh kecuali dirimu sendiri. Gak akan ada yang ingin selamat, gak akan ada yang ingin terbebas dari ini itu kecuali dirimu sendiri. Apalagi kalau ini orang yang gak kenal kamu, bukan dari keluargamu. Paling-paling dia cuma menjalankan tugas, ini datang pasien, minta dirukyah, dia rukyah, bayar sekian, selesai. Apa ada pada diri si tukang rukyah ini berharap sangat orang ini sembuh? Ingin sangat betul-betul dari lubuk hatinya terdalam memohon kepada Allah untuk sembuh. Wallahu a'lam. Ada apa enggak niatan itu? Makanya enggak akan ada yang lebih efektif dari dirimu sendiri. Kamu berdoa atau meminta untuk didoakan orang soleh, boleh. Termasuk tawasul yang syar'i, minta didoakan oleh orang yang soleh yang ada di hadapanmu. Tetapi seperti yang para ulama jelaskan, itu jangan menjadi kebiasaanmu sehingga sedikit-sedikit doakan saya, tolong doakan saya, titip doakan, doakan saya, ini mau berangkat haji atau apa, doakan saya, titip doa. Kebiasaan kamu untuk minta doa, minta doa, minta didoakan. Sementara kamu sendiri jarang berdoa kepada Allah. Seperti tadi, kamu ingin istiqomah, kamu ingin bahagia keluargamu, anak istrimu, agar jadi soleh, soleha. Itu harapanmu, keinginanmu. Apa ada sebesar itu keinginan dan harapan itu pada orang yang kamu mintakan untuk berdoa kepadamu? Enggak akan ada. Paling besar ya dari dirimu sendiri. Wong itu anakmu, itu istrimu, itu dirimu sendiri. Makanya, dan itu inti dalam doa, harapan. Bergantung, berharap sangat. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa mengalahkan dirimu sendiri. Ketika kamu mengadahkan tangan berdoa kepada Allah, ya Allah aku sakit, anakku begini begitu, jadikan dia soleh, singkirkan dia dari mara bahaya, singkirkan mereka dari kejelekan, dari sifat akhlak yang buruk, dari maksiat, dari dosa. Ketika kamu memohon seperti ini dari dirimu sendiri, saat itu orang yang paling kamu harap, paling kamu cintai, makna itu gak akan ada pada orang lain yang kamu minta untuk berdoa untuk dirimu. Mafhum? Faham ya, ikhwan? Sekali lagi, walaupun boleh meminta doa, karena ini orang soleh kamu lihat, dan dia mau melakukan ibadah penting misalnya, umroh atau haji, minta untuk didoakan, tabas. Itu pun yang perlu diingat, bukan hanya untuk kemaslahatan dirimu semata yang kamu pikir, tetapi juga untuk kemaslahatan dia. Harus ada dalam dirimu, harus ada dalam niatmu, agar ketika orang ini mendoakan kamu, itu ibadah bagi dia mendoa. Mendoakan saudaranya diaminkan malaikat, juga kamu mendapat apa yang kamu doakan. Walaka bimitsl, kata para malaikat. Agar dia mendapat manfaat itu juga. Sehingga manfaatnya tidak hanya pada dirimu. Makna-makna ini kan kadang gak ada pada orang. Semata-mata yang dia egois, yang dia pentingkan dirinya sendiri. Doakan saya, doakan ini. Bagaimana orang yang mendoakan ini dia gak ngurus. Dengan mendoakan kamu, apa dia mendapat pahala, mendapat doa dari malaikat? Apa itu ada dalam ingatanmu ketika meminta untuk mendoakan kamu? Seringnya orang enggak mikir itu. Dan itu yang salah. Perlu dibenahi. Al-Muhim, seperti yang Rasulullah sebutkan, yang bergantung kepada selain Allah akan dipasrahkan pada sesuatu itu, pada dirinya sendiri. Maka bergantunglah kepada Allah dalam segala urusan kita. Berharaplah kepada Allah dalam segala hajat kita. alaisallahu bikafin abdahu, dan Allah maha mencukupi, maha melindungi, maha menjaga hambanya. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.